Mitra bisnis, di masa Orde Baru nyaris tidak pernah terjadi konflik dan kekerasan antar masyarakat. Tapi pasca reformasi, konflik ini makin kerap terjadi yang seringkali dipicu masalah sepele tapi kemudian merembet jadi konflik bernuansa etnis, agama, atau kelompok. Ada banyak hal yang dianalisis sebagai penyebabnya, di antaranya kesenjangan, kecemburuan sosial, dan ketidakpuasan serta ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum. Kondisi ini diperburuk dengan ketidaktegasan aparat keamanan dalam menindak pelaku kekerasan itu. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan aktivis pro-demokrasi Yeni Rosa Damayanti. Mbak Yeni, bagaimana komentar Anda? Indonesia punya budaya konflik atau tidak? Sebenarnya kalau dilihat dulu-dulu sih nggak terlalu ya. Karena dulu itu perbedaan itu nggak dipertajam. Tapi kalau sekarang itu entah kenapa perbedaan itu jadi bisa sedemikian tajamnya ya. Ada pengentalan identitas agama, pengentalan identitas suku atau golongan. Sehingga identitas Indonesia itu sendiri secara keseluruhan seolah-olah menguap, menghilang. Artinya identitas sebagai bangsa Indonesia satu kesatuan itu mulai menghilang. Saya lihat begitu. Sehingga terjadi pengentalan-pengentalan identitas yang berbeda. Ya, saya Islam, kamu kafir, saya budaya, kamu Madura, misalnya seperti itulah. Bagaimana kualitas konflik sekarang dibanding masa lalu, Mbak? Terlepas dari banyaknya konflik yang terjadi dulu-dulu ya, saya pikir konflik itu tidak setajam sekarang. Artinya secara keseluruhan di Indonesia, budayanya itu memang makin lama makin penuh dengan kekerasan dan makin memperuncing konflik. Nah, ini kan penyebabnya yang perlu ditelusuri. Kalau salah satu penyebabnya ya memang karena nasionalisme kita atau rasa kebangsaan kita ya udah ambrol sama sekali yang terasa dan mulai dari rakyat sampai ke pejabat. Apalagi kalau kita ngelihat ke atas, ya atasnya aja seperti itu, apalagi sampai ke bawah. Kenapa sekarang ini konflik kecil pun gampang memicu kerusuhan dan kekerasan? Karena sekarang ini kita lebih menekankan kepada perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita, bukan kesamaan ya. Nggak tahu ya, kalau dulu mungkin Soekarno seringkali bilang national character building gitu ya, jadi ada karakter nasional, karakter keindonesiaan lah. Jadi pertama kali kita ngerasa sebagai orang Indonesia, baru sebagai orang Jawa, misalnya, atau baru sebagai orang Islam misalnya. Terus sekarang justru kita lebih menekankan kepada identitas-identitas kita yang berbeda dengan yang lain gitu, walaupun sama-sama orang Indonesia. Saya pikir masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia pada saat ini, rasa sebagai satu kesatuan kebangsaan Indonesia itu yang nggak ada, mulai dari paling atas sampai ke rakyat. Adakah cara mengatasi ini agar tidak terus terulang? Semua pihak harus mulai melihat kembali sejarah kita berdiri sebagai bangsa Indonesia. Dari awal-awal kita sudah tahu nih, founding fathers kita sudah tahu bahwa kita nih bangsa yang bermacam-macam dan berbagai latar belakang suku, agama, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian yang diupayakan adalah apa yang bisa mempertemukan kita sebagai bangsa dan rasa kebangsaan itu yang dipupuk, termasuk rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, hal itu kan yang sekarang nggak ada dan itu saya pikir yang ke depan harus diperhatikan. Artinya, kita harus mulai lagi melihat apa sih yang mengikat kita sebagai bangsa Indonesia dan itu yang dipupuk, bukan perbedaan yang dipupuk. Dan kemudian rasa bangga sebagai orang Indonesia termasuk juga rasa percaya diri untuk mampu mengelola kekayaan alam Indonesia, mampu mengelola ekonomi Indonesia, itu diperkuat lagi. Kalau sekarang kita lihat kekayaan alam kita sendiri juga yang mengelola orang asing. Ekonomi kita yang menentukan orang asing. Sehingga memang kepercayaan diri dan rasa bangga sebagai orang Indonesia sekarang udah nyari. Demikian Yeni Rosa Damayanti dan saya Rizal Andika.